Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi azza wa jal, pada kesempatan ini kita akan baca dengan ringkas sebuah kitab karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang diberi judul dengan Ithaf Ahli Iman Bidurus Syahri Ramadan, yakni di dalam kitab yang akan kita baca akan disebutkan beberapa pelajaran-pelajaran terkait dengan bulan Ramadan yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Pelajaran yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab ini ialah penjelasan mata furidha shaumi syahri Ramadan 'alal ummah, yaitu penjelasan tentang kapan diwajibkannya puasa bulan Ramadan untuk umat. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183 ayat yang sudah masyhur, sering dibaca oleh dai, oleh muballigh, khususnya ketika berada di bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kapan diwajibkannya puasa Ramadan. Disebutkan untuk menjelaskan kepada kita bahwa ternyata puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam firman Allah disebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, yakni sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah diwajibkan puasa. Di sini beliau menyebutkan khulasahnya, fasiyamu idzan faridatun ala jami'il umam wa in ikhtalafat kayfiyyatuhu wa waqtuhu. Puasa adalah ibadah yang telah diwajibkan kepada seluruh umat manusia. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir, ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada para nabi dan umat-umat mereka dari semenjak Adam alaihi salam sampai akhir ad-dahr, sampai akhir zaman. Wa in ikhtalafat kayfiyyatuhu wa waqtuhu, hanya berbeda pada tata caranya dan waktunya. Umat-umat sebelum umatnya Nabi alaihi salatu wasallam telah disyariatkan ibadah puasa, hanya saja ada perbedaan tata cara, perbedaan waktunya. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa ibadah ini juga diwajibkan kepada umat sebelum umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan pelajaran ini ialah tahapan diwajibkannya puasa bulan Ramadan pada umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ulama menyebutkan bahwa awal disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, mereka diberi pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah walaupun mampu untuk berpuasa. Ini tahapan yang pertama. Beliau mengatakan wa kanu fi awwalil Islam, mereka di awal Islam diberi pilihan baina shaumi wal fidyah, milih antara puasa atau membayar fidyah walaupun mampu untuk puasa, walaupun dia adalah seorang yang sehat, walaupun dia adalah seorang yang mukim bukan seorang musafir. Diberi pilihan mau puasa tafadhol, mau bayar fidyah juga boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Ayat ini dijelaskan oleh ulama merupakan ayat yang mada menjelaskan tentang tahapan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Mereka-mereka yang memiliki kemampuan bisa untuk puasa diberi pilihan untuk puasa atau bayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Dan siapa yang memberikan dengan kelebihan, maka hal tersebut adalah perkara yang baik. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Tapi tetap dibolehkan milih puasa atau bayar fidyah walaupun mampu untuk puasa. Ini awal. Thumma nusikhat takhyir, kemudian pilihan ini yakni takhyir memilih antara puasa atau bayar fidyah dihapus hukumnya dan diganti dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Ayat yang pertama tadi kita ulang, walaupun tidak punya udzur, walaupun dia adalah seorang yang sehat yang mampu untuk puasa, walaupun dia adalah orang yang mukim, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Kemudian masalah ini, hukum ini, memilih antara puasa dengan bayar fidyah, dihapus hukumnya dan diganti dengan kewajiban untuk berpuasa bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Faman syahida minkumusyahra falyasum. Dan siapa di antara kalian yang masuk, yakni menyaksikan bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Berpuasalah. Itu diantara tahapan-tahapan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Disebutkan oleh ulama yang lainnya, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, diwajibkan puasa Asyura. Puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Yani sebelum adanya syariat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu dihapus hukum wajib puasa Asyura dan diganti dengan puasa Ramadan. Demikian pula disebutkan awal disyariatkannya puasa Ramadan waktunya, yakni untuk makan dibatasi, yakni sampai dia tidur. Artinya jika dia tertidur di malam harinya dalam keadaan mungkin dia belum berbuka, maka dia harus menahan sampai keesokan harinya, sampai hari berikutnya. Yakni misalnya hari ini seorang puasa, kemudian tertidur di waktu sore, atau dia tidak tertidur di malam harinya, belum makan, kemudian terlindung dalam keadaan dia belum makan, maka setelah itu dia sudah harus menahan makan dan minum sampai hari berikutnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwa perkara ini adalah perkara yang menyulitkan. Al-khulasah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada akhirnya hukum puasa di bulan Ramadan wajib, dan itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Kemudian terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Ada faedah yang lain. Faedah yang lainnya ialah bahwasanya ayat ini sudah dihapus hukumnya ai fi haqqil qadiri 'ala siyam, yakni berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berpuasa. Pilihan untuk bayar fidyah atau puasa ini sudah dihapus hukumnya bagi mereka yang mampu untuk berpuasa, sehat, mukim. Akan tetapi bagi mereka yang ajiz, yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fal ayatu lam tunsakh fi haqqihim falahum an yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin miskinan wa laysa 'alayhim qadha. Akan tetapi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa disebabkan misalnya karena usia, faktor usia, sudah sepuh, sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk puasa, atau dikarenakan dia sakit, la yurja buruhu, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, yakni dokter memvonis penyakit ini sudah sulit untuk disembuhkan, tidak ada harapan lagi, maka ayat ini masih berlaku bagi mereka. Diberi pilihan, yakni boleh untuk meninggalkan puasa dan mereka membayar fidyah, tidak mengqadha puasa yang mereka tinggalkan karena mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Amma ghairuhum, adapun yang selain mereka memiliki kemampuan untuk puasa, dia sehat, fal wajibu alaihimus shaum, maka wajib baginya berpuasa. Dan siapa yang berbuka dikarenakan sakit yang tiba-tiba dan yurja buruhu, diharapkan kesembuhannya, au safarin, atau dia sedang safar, yajibu alaihil qadha, wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari berikutnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sedang sakit atau sedang safar kemudian dia berbuka, yakni tidak puasa, dia harus mengganti sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Misalkan dia sakit kemudian tidak berpuasa selama 3 hari, dia ganti sebanyak 3 hari. Dia sedang safar kemudian tidak berpuasa, maka dia pun mengganti sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Adapun terkait dengan musafir, mana yang lebih baik, apakah dia berbuka atau dia tetap menahan puasanya, maka dikembalikan kepada keadaan masing-masing. Kalau memang dilihat dirinya lebih kuat dan lebih mampu untuk berpuasa, maka berpuasa baik bagi dia. Apabila puasa tersebut akan memadaratkan, membahayakan keadaan dia saat dia safar, maka berbuka lebih baik bagi diri dia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka sedang safar, sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Dan satu sama lainnya, tidak saling menghina, tidak saling menyalahkan. Artinya diperbolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah terkait dengan puasa di bulan Ramadan disyariatkan pada tahun ke-2 dari Hijrah. Qala wa qad furida siyamu syahri Ramadan fi sanati tsaniyah min al-Hijrah wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat wa sara shaumu Ramadan hatman wa ruknan min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa mendapati bulan Ramadan 9 kali Ramadan, yang kemudian setelah itu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu puasa Ramadan menjadi wajib dan merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Wa man jahada wujubahu kafara. Siapa yang menentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang berbuka, yakni meninggalkan puasa di bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada udzur, wa huwa muqirrun, dalam keadaan dia meyakini wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan dosa yang besar dan harus diberi hukuman, kemudian dimintai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha apa yang telah dia tinggalkan. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan. Dan kita semua meyakini insyaallah kaum muslimin secara menyeluruh mereka paham tentang hukum puasa di bulan Ramadan, illal qalil, kalau ada pun itu sedikit jumlahnya di antara muslimin yang mungkin belum tahu hukumnya. Tapi secara garis besarnya, secara umumnya mereka mengetahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Maka barang siapa yang sengaja tidak puasa tanpa ada udzur, enggak ada alasan syar'inya, maka sungguh dia telah berdosa dan dosanya besar. Kemudian dia harus bertaubat kepada Allah, dan ulama yang lain menyebutkan dia juga harus mengqadha puasa. Misalkan ada 3 hari dia sengaja tidak puasa, enggak ada uzur, dia bertaubat kepada Allah dan harus mengganti qadha-nya, mengganti puasanya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah fi bayan ma yathbutu bihi dukhul syahri Ramadan al-mubarak. Di sini beliau akan menyebutkan penjelasan bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan. Beliau menyebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaykum faqduru lah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, "Jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum, jika terhalangi oleh kalian, yakni tidak bisa melihat hilal tersebut, maka tentukanlah bilangan bulan Sya'ban, yakni digenapkan menjadi 30 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa akmilul iddata 30, maka genapkanlah, sempurnakanlah jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bisa kita fahami dan bisa kita ketahui bahwa untuk menentukan masuknya awal bulan Hijriyah, bulan Ramadhan, ataupun bulan Syawal, ataupun bulan-bulan yang lainnya, maka ditempuh dengan salah satu dari dua cara ini. Cara yang pertama ialah dengan melihat hilal bulan tersebut. Misalkan kita ingin menentukan awal bulan Ramadhan, maka dilihat apakah hilal bulan Ramadhan terlihat atau tidak. Yakni pada tanggal 29 Syaban. Dilihat hilal apakah terlihat atau tidak. Jika hilal tersebut terlihat, hilal bulan Ramadhan terlihat malam harinya, maka besoknya masuk tanggal, masuk hari bulan Ramadhan, yakni berpuasa. Namun apabila hilal tersebut tidak terlihat, maka genapkan, sempurnakan dari 29 hari menjadi 30 hari, yakni jumlah bilangan hari di bulan Hijriyah antara 29 dan 30. 29 Syaban kita melihat hilal, jika terlihat alhamdulillah berarti besok puasa. Jika tidak terlihat, maka besok ada tanggal 30 Syaban, kemudian berikutnya tanggal 1 Ramadhan. Ini cara yang pertama, yaitu dengan melihat hilal. Demikian pula untuk menentukan awal bulan Syawal, yaitu dengan melihat hilal bulan Syawal. Jika tidak terlihat, dikarenakan mendung, atau dikarenakan ada hal-hal yang lainnya, debu yang sangat banyak sehingga menghalangi pandangan seorang kepada hilal, maka genapkanlah, sempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca faedah penting dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan masalah ini. Wal wajibu 'alal muslimi ittiba'u ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi fi siyamihi wa fi ibadatihi kulliha. Kewajiban seorang muslim ialah mengikuti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ingin jalankan ibadah, kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam puasa, salat, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak bisa seorang itu mengarang sendiri cara ibadah puasa yang baru itu seperti ini. Mengarang sendiri cara sholat lima waktu. Tidak bisa. Karena yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu kewajiban seorang muslim. Mengikuti Nabinya alaihi salatu wassalam. Dan itu merupakan konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Kita mempersaksikan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mengikutinya. Dalam masalah ini, Allah dan Rasulnya telah menentukan, memberikan cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan dengan salah satu dari dua cara yang tadi kita sebutkan. Ya'rifuhuma al-ami wal-muta'allim inlah indahnya syariat Islam. Kedua cara tersebut bisa diketahui dan difahami oleh orang yang awam maupun orang yang berilmu. Lihat hilal, mudah. Bisa dilakukan oleh semua kalangan. Yang belajar maupun orang-orang yang yakni di dalam rumahnya. Tidak sibuk dengan belajar, dia bisa melihat hilal. Keluar dari rumahnya kemudian lihat. Nampak hilal atau tidak. Bisa dilakukan. Juga dengan menggenapkan atau menyempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari, bisa dilakukan oleh semua kalangan. Bisa dilakukan oleh semua kalangan. Ini keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Karena memang umat manusia dalam Islam, terkhususnya dalam beragama, tidak diberi kesulitan. harus kayak gini, harus seperti ini, harus seperti ini. Semuanya mudah. Mudah. Contoh di sini dalam menentukan awal bulan Hijriah dengan ru'yah atau dengan menggenapkan, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang berikutnya beliau mengatakan, "Faman jaa bi syai'in yaz'umu annahu yajibu bihi shauma ghaira ma bayyanahu syari' faqad asallaha wa rasulah." Ini yang mengatakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita menyampaikan, "Faman jaa," maka barang siapa yang mendatangkan dengan sesuatu yang dia anggap yajibu bihi shaum, yang dengannya wajib untuk berpuasa, ghaira ma bayyanahu syari', dengan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam syariat ini, yakni dia cari cara lain untuk menentukan awal bulan Ramadan, tidak dijelaskan oleh syariat ini, tidak dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, menempuh cara yang lain, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Banyak cara-cara lain yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Menentukan misalnya dengan al-amal bil-hisab al-falaki, melakukan dengan hisab, atau dengan menghitung bulan hari dengan menggunakan hari, dan seterusnya. Al-muhim, sesuatu yang didatangkan yang melisihi syariat dalam menentukan amal ibadah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diberi tambahan, wazada ala ma syara'ahu Allah wa rasuluh wabtada'a fi dinillahi ma laysa minhu, dan dia telah menambah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, telah menambah syariat baru, syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin. Berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam segala perkara, baik dalam kehidupan, yakni aktivitas kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam urusan amal ibadah. Kita cukupkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan itu sudah cukup baik, dan itu adalah mada bekal untuk mendapatkan kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Ittiba ar-rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan di majlis kita kali ini. Dua pelajaran yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang waktu awal disyariatkannya Ramadan, puasa Ramadan, kemudian tentang bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.